Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'd. Nazilna fi ahkam hadhihi al-af'al, hukum fi'l fi'lin. Yani hukum fi'l madhi fi'l amr dan fi'l mudhari. Naam. Hukum fi'il madhi sudah selesai ya. Sudah kan? Ya'ni al-an nasra'u fi hukum al-amr. Dakhalna fi aidan, na'am. Ala arba' halat. الحالة الأولى يبني على السكون، الثانية يبني على حذف حرف العلة، الحالة الثالثة أن يبني على حذف النون، الحالة الرابعة أن يبني على الفتح. نعم إن اشترى الحالة الرابعة. نعم الحالة الرابعة keadaan yang keempat ayyubna 'alal fathhi, ayyubna 'alal fathhi. Naam, yani mabni 'alal fathh, di mabnikan di atas al fathh. Wadhalika idza ittasalat bihi nun at tawkid khafifatan kanat. Hal itu mabni 'alal fathh idza, apabila dengan syarat ittasalat bihi, bersambung dengannya, nunut tawkidi, nun tawkid, ya, nun tawkid, nun yang fungsinya, fungsi maknanya untuk menguatkan makna, khafifatan kanat, baik nun tawkidnya nun tawkid khafifah, nahwu contoh uman wa akriman wastami'an wastaghfiran, ya, ya, berdirilah, muliakanlah, simaklah, ya, beristighfarlah, au taqilatan atau nun taukidnya taqilah, yakni di tasydid, nahu qumanna wa akrimanna wastami'anna wastaghfiranna. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali, maka masing-masing, yakni setiap dari fi'il-fi'il ini, fi'lu amrin merupakan fi'il amr, mabniyun 'alal fathhi, ta'lilnya liittisalihi binunit tawkidi, karena bersama dengan tawkid, wa nunut tawkidi khafifatan aw thaqilatan, harfun la mahalla laha min al-i'rab. Nun taukid, baik yang khafifah, yang disukun maupun yang thaqil, yang ditasydid, i'rabnya adalah harf, harfu taukid, ya. Ha? Harfun, yani harfu ish? Harfu taukid, litaukid. Nah, makanya disebut nun taukid. La mahalla laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Fungsinya hanya untuk taukid. Nah, sebagai contoh quman, ya, kita ambil salah satunya quman. Coba lihat di hasyiah, di i'rabnya quman fi'lu amrin mabniun 'alal fathhi liittisalihi binun at-taukid al-khafifah la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, إفهام إعرابنا فعل أمر مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الخفي لا محل من الإعراب. وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت. والنون نون التوكيد الخفيفة حرف لا محل لها من الإعراب. ومثله قومن بنون التوكيد الثقيلة سامع إعراب. جدي قومن مثل قومن برضي إعرابنا في الأمر فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة لا محل له من الإعراب. فاعلنيا سامة ثم والنون نون التوكيد الثقيلة حرف لا محل له من الإعراب. بس فاهمي؟ بارك الله فيكم. نعم. تنبيه قول المصنف تنبيه peringatan ucapan المصنف ابن أجر رحمه الله والأمر مجزوم أبدا fil amr itu majzumun abadan ya dijazm selamanya maksudnya apa. Nah jadi kan dimatan wal amru majzumun abadan fil amr itu selamanya dalam keadaan majzum maksudnya. Padahal yang kita pelajari dari empat keadaan semuanya adalah mabniyun, ya kan? Mabniyun, daiman abad. Jadi apa maksudnya majzum? Ini butuh difahami. Ai yaitu annahu yu'amalu mu'amalatal mudari'il majzum. Itu maksudnya. Annahu yu'amalu mu'amalatal mudari'il majzum. Bahwa sesungguhnya fi'il amr itu diperlakukan yu'amalu diperlakukan mu'amalatal mudari'il majzum dengan perlakuan seperti mudari' yang majzum li'annahu karena sesungguhnya dia yubna 'ala sukuni wal hafi fi'il amr itu yubna mabni ala sukun wal hadf. Nah dari empat atau dari tiga keadaan yang pertama itu kan mabni ala sukun yang pertama keadaan pertama kemudian mabni ala hadf ketika diakhiri harful il illa berarti mabni ala hadfi harful illa ketika dia termasuk al af'al al khamsa maka mabni ala hadfi an nun ya kan. Nah kama anna al mudari' al majzuma yujzamu bihima kama anna al mudari' al majzuma sebagaimana halnya ya Fi'il mudhari' yang majzum yujzamu bihima dijazm dengan dua cara itu bihima yujzamu bihima dijazm bihima dengan kedua cara itu bihima dhamir huma kembali ke mana as-sukun wal hadf نعم يعني يجزم على السكون ويجزم على الحذف نعم في المضارع كان begitu kan ya نعم يعني في المضارع akan datang nanti setelah ini tapi في المضارع seperti itu jika majzum maka يجزم على السكون dan juga يجزم على الحذف نعم يعني حذف حرف العلة jika dia فعل معتل atau حذف النون apabila termasuk الأفعال الخمسة maka ketika في المضارع itu ya majzumnya dengan cara itu maka في الأمرnya sama dengan itu وعلى ذلك قول أبي رفع المشهور. نعم. Atas hal itu, ucapan Abi Rifa'ah al-Mashhur yang terkenal dalam bait syair, yaitu wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu ayaman yafhamu. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu ayaman yafhamu. Fi'il amr mabniyun, ya, mabninya ala ma yujzamu bihi mudari'uhu, di atas jazm, ya, di atas jazm mudari'nya. Nah, jadi mabninya itu mengikuti jazm mudari'nya, di atas apa yang dengannya mudari'nya di jazm gitu. Mabninya ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Kemudian ayah harfu nida semakna dengan ya, ayaman yafhamu, yakni ya man yafhamu, wahai man, siapa yang yafhamu, yang memahami. Nah, wahai orang yang memahami, fahamilah ini, bahwa al-amr mabinun ala majzum bi mudhari'. Jadi ini kaidah. Jadi fi'il amr itu gampang jika kaidah ini difahami. Bagaimana mi'raf fi'il amr? Dia mabniyun, mabniyun ala ma'ada. Apa alamatul bina'nya? Kaidahnya mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Jadi yang penting kuasai jazm fi'il mudhari'. Jazm fi'il mudhari', ketika dibuat fi'il amarnya, maka mengikuti jazmnya itu. Wadih? Nah, dan di sini sudah kita dengar bahwa fi'il mudhari' itu majzum ala as-sukun wal hadz. Nah, maka fi'il amr begitu mabni ala sukun wal hadz. Sampai telah lewat. Baik. Nah, kita lanjut saja dulu. Wa ammal mudari'u fa hukmuhu annahu taratan yakunu mu'raban wa huwa al-akthar. Adapun al-mudari' hukumnya ya annahu, bahwa sesungguhnya mudari' itu taratan artinya kadang-kadang, ya, kadangkala, yakunu mu'raban, dalam keadaan mu'rab, wa huwa al-akthar, dan ini yang terbanyak. Ini yang terbanyak dari fi'il mudhari', yaitu keadaannya mu'rab. Wa taratan yakunu mabniyan. Ya, terkadang keadaannya mabni. Fayakunu mu'raban bisyarti. Jadi ada dua keadaan, ya. Terkadang mu'rab, dan yang terbanyak terkadang mabni. Fayakunu mu'raban bisyarti an la tattasila bihi nunul inasi wala nunul tawkid. Mudari itu mu'rab dengan syarat. Nah, tidak bersambung dengannya nunul inas. Nunul inat juga disebut dengan nunun niswah. Ya. Hah? Nah, nunul inat, nunun niswah ini adalah apa? Harf atau domir? Hah? Nunun niswah yang bersambung dengan il mudhari'. Nunul inat, nunun niswah. Nah. Itu harf atau domir? Domir, ya. Nah, yang di domiru muttasil, berarti dia termasuk domiru rafi'in mutaharrik. Yang ini sebagai apa? Fa'il. Nah, jadi dengan syarat tidak bersambung dengan nun al-inath. Jika dia dimasuki oleh nun inath, yakni fi'il mudhari itu dimasuki nun inath, maka dia tidak mu'rab, tetapi apa? Mabni. Maka di sini mu'rab dengan syarat tidak bersambung dengannya nunul inath. Artinya apa? Jika masuk nunul inath padanya, berarti dia tidak bisa mu'rab, tapi dia menjadi mabni. Yang kedua, wala nunut tawkid, dan tidak bersambung dengannya nunut tawkid. Berarti jika masuk padanya nunut tawkid, dan nunut tawkid sudah kita lewat, ada dua, ada khafifa, nunut tawkid al-khafifa, ada nunut tawkid al-thaqilah, maka tidak bisa mu'rab. Ya? Melainkan dia menjadi apa? Mabni. Jelas? Nah. Oleh karena itu, jika masuk nunut tawkid, dia mabni, ya, maka pada pembahasan fil amr, keadaan yang keempat itu pun ya sama dengan itu i'rabnya, mabni alal fath. Fil mudhari masukin at-taukid juga demikian, sebagaimana akan datang nanti. Naam, wa huwa fi halati i'rabihi marfu'un daiman. Dan dia, yakni dia fil mudhari itu fi halati i'rabihi, dalam keadaan i'rabnya, dalam keadaan dia mu'rab, marfu'un daiman, selamanya di rafa, selamanya di rafa. Yani hadha huwa al-asl, ini yang merupakan hukum asal pada fi'il mudhari, yani dia marfu' hatta sampai yadkhula 'alaihi, masuk padanya nasibun, nasibun yansibuhu, masuk padanya amil yang menasabnya, amil nasibnya, ini amil yang menasab, fayansibuhu, maka menasabnya, fayansibahu, na'am, hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibahu, hingga masuk padanya amil nasab, maka menasabnya, au jazimun fayajzimahu, atau masuk padanya amil yang menjazm, fayajzimahu, sehingga menjazmnya. Oleh karena itu dalam mengi'rab fi'il mudhari yang di atas asal ini, hukum asal ini, kita mengatakan apa? Fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi, dikarenakan dia bebas ya dari nasib dan jazim. Nah, sawa'un kana raf'uhu bi dhammatin dhahiratin aw muqaddaratin, sama saja kana raf'uhu, rafa'nya bi dhammatin dhahirah, yani tanda rafa'nya adalah dengan dhamma dhahirah atau muqaddarah. Nahu chanda yaqumu wa yas'a wa yad'u wa yaqdi, wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah ta'ala, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Naam, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Fa kullun min, maka masing-masing dari yaqumu wa yamhaqu, fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa di sini yang disebut hanya yaqumu dan yamhaqu, padahal fi'il mudhari yang disebutkan banyak, ada yas'a, ada yad'u, ada yaqdi. Ini dipilah sekarang ya, diklasifikasi. Kan di atas dikatakan sawa'un kana raf'uhu bi dhammatin dhahiratin aw muqaddaratin, maka diklasifikasi yang dhahirah dulu dikumpulkan. Fa kullu min yaqumu wa yamhaqu, ini dhammanya dhamma dhahirah, maka digabungkan jadi satu golongan. Fi'lun mudhari'un marfu'un, merupakan fi'il mudhari yang marfu'. Litajarrudihi, karena kosong, bebas, anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Ya kan? Jelas? Nah. Nanti kan dilanjutkan i'rabnya itu nanti. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Ini kan dilanjutkan. Nah. Kemudian, wa ma'adahuma, dan selain keduanya, yakni selain yaqumu dan yamhaqu, فعل مضارع مرفوع. Berarti yang dimaksud adalah yas'a, yad'u, yaqdi. Ya. لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور التعذر في يسعى. Pada يسعى ya, kita mengatakan منع من ظهور التعذر, يعني علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور التعذر, menghalangi dari munculnya dhammah itu at-ta'adzur, ya, kemustahilan, ketidakmungkinan untuk muncul pada yas'a. Kenapa? Nah, karena yas'a diakhiri dengan alif sakinah. Nah, sedangkan harokat tidak mungkin muncul pada sesuatu yang bersukun. Nah, والثقل يعني منع من ظهور الثقل, والثقل يعني في الباقي يعني منع من ظهور الثقل, menghalangi dari munculnya dhamma muqaddarah الثقل في الباقي, pada contoh yang tersisa. Yang tersisa adalah yad'u dan yaqdi. Nah, yad'u yaqdi, ini thiqal. Naam, ya, yang diakhiri dengan waw sakina dan ya sakina. Naam, yakni berat, yang menghalangi dari munculnya adalah berat, karena dhamma berat pada waw dan berat pada ya. Nah, ketika ringan maka bisa muncul. Kapan dia ringan? Khafif. Kapan ada khifah, keringanan, dia bisa muncul? Ketika dia dinasab dengan fathah menjadi an yad'uwa an yaqdi, bisa muncul. Beda tadi dengan yas'a, di alifnya alif sakinah, kita tidak bisa harokat ya, apapun tidak bisa muncul padanya. Nah, maka ta'adzur. Wajih? Fa in dakhala 'alaihi nasibun nasabahu. Kemudian apabila masuk padanya nasibun, yakni amil yang menasab, maka menasabnya. Naam. Nahu lan yakuma Muhammadun, au jazimun jazamahu, atau dimasuki jazim maka menjazimnya. Nahu lam yakum Muhammadun. Nah, i'rabnya gampang ya. Fayakuma fi'lun mudari'un mansubun. Mansubun bimada? Bilan. Lan adalah harfu nasbin. Wa mada? Wa naf, wa nafin was istiqbalin. Baik. وعلامة نصب الفتح الظاهرة على آخره ويقوم. Pada contoh yang kedua, فعل المضارع مجزوم بلم ولم حرف جزم ونفي و وقل قلب. نعم. وعلامة جزم السكون الظاهر على آخره. ومحمد في المثالين فاعل. محمد pada dua contoh itu فاعل. نعم. فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون. Kemudian apabila bersambung dengannya nun al-inath, yaitu nun niswah yang merupakan dhamir, بني معها على السكون, dimabnikan bersamanya di atas sukun. Nahu qawlihi ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, wal walidatu yurdi'na. Wa in ittasalat bihi nun at-tawkid khafifatan kanat aw thaqilatan. Dan jika bersambung dengannya nun taukid, baik khafifah atau thaqilah, bunya ma'al al-fath, dimabnikan bersama di atas al-fath. Nahu qawli ta'ala, layusjananna, ini thaqilah, layusjananna, walayakunan, ini khafifah. Naam, walayakunan, ini dari segi penulisan aja ya, misal mushaf di sini, yakunan. Nah, itu ada nun sakinah setelah nun yang di fathah. Ini nun taukid khafifah. Baik. Kama taqaddama fi dhalika fi mawadi'ad dhammati. Kama taqaddama dhalika, sebagaimana hal itu telah lewat, fi mawadi'ad dhammati, pada tempat-tempat yang di dhammah. Talibul ilm, Jika ada dari penulis kitab yang dipelajari mengatakan demikian isyarat ke tempat yang sebelumnya, maka ya untuk memperkuat dan mengingat kembali, maka nanti dibuka mawadi tersebut. Antum, antum nanti buka lagi ke sana, mawadi yang dimaksud mana gitulah. Murojaah. Nah, meskipun ini sudah difahami, tapi tetap dimurojaah ke sana. Atau serajin seperti itu. Nah, jadi di sini i'rabnya dia mabni na'am. Ketika bersama dengan nunul inas mabni 'ala madha? Wal walidatu yurdi'na. Mabniun 'ala sukun liittishalihi bi nunil inas. Kemudian nunul inas itu kalau kita i'rab dhamir muttasil mabniun fi mahalli raf'in fa fa'il, iya kan? Kan begitu. Nah, la yusjananna dan yakunan kita mengirabnya fi'il mudhari mabniyun ala madha? Ala al-fath fathil ittisalihi binun tawkid. Nun tawkid al-thaqila nun tawkid al-khafifa. Nah, untuk irtibat mengikat dengan maklumat yang telah lewat sebelumnya pada kaidah fil amr yang dibahasakan oleh Ibn Ajirum dengan majzumun abadan, dan kita sudah faham maksudnya adalah mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Nah, itu mabni ala sukun wal hadz, kecuali dalam keadaan mabni seperti ini. Jadi mengikuti ini kan sekarang fi'il mudhari' mabni ketika bersambung dengan nun taukid thaqila nun taukid khafifa mabni ala mana? Ala al-fath fathhi. Maka di sini pada pembahasan fil amr al-halatul rabi'ah juga ketika fil amr itu bersambung dengan nun taukid khafifa dan thaqila, kita juga mengatakan mabni ala al-fath fathhi sama. Paham ya? Nah, saya selesaikan dulu nanti i'rabnya belakangan aja. Itu ada berapa yang mau di i'rab itu? Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Kemudian wal walidati yurdi'na dan yusjananna wa yakuna. Nah, pilihannya siapa itu nanti? Siapa nih ya? Wala budda fil mudhari'i an yakuna mabdu'an bi harfin za'idin min hurufin arba'atin. Wala budda fil mudhari'i, ya, harus pada fil mudhari' ya an yakuna mabdu'an ay yakuna mabdu'an, bahwa fil mudhari' itu diawali bi harfin za'idin dengan huruf tambahan min hurufin arba'atin dari huruf yang empat, wahya al hamzatu wan nunu wal ya wat ta'u al-majmu'atu fi qawlik, yang terkumpul pada ucapanmu anaitu. Anaitu bimakna adraktu. Anaitu bimakna adraktu. Adraktu apa makna adraktu? Adraktu artinya saya tahu. Nah, saya mengetahui, saya tahu. Saya faham. Nah, itu makna anaitu. Au qawlik, atau terkumpul, tergabung pada ucapanmu na'aitu bima'na ba'udtu. Na'aitu ya, yang maknanya ba'udtu, aku telah jauh. Au qawlik, atau tergabung pada ucapanmu ataina atau au na'ti, ataina au na'ti bima'na al-maji. Nah, ataina au na'ti, yang artinya apa? Datang. Na'ti kami datang. Ataina, siapa yang datang kalau ataina? Ataina. Nun apa ini? Nun niswah. Ya. Ya kan? Ataina, ini mereka perempuan-perempuan itu dah datang. Nah, disingkat di sini dengan bimakna al-maji, yang menunjukkan yang maknanya adalah kedatangan. Nah, jadi ini rumus aja ya. Nah. Anaitu, na'aitu, ataina, na'ti. Al-muhim intinya hamza, nun, ya, ta. Itu yang mengawali fi'il mudhari'. ويشترط في هذه الزوائد dipersyaratkan fi hadhihi zawaidi pada tambahan-tambahan ini, empat huruf tambahan ini, antadulla ala ma'nan, menunjukkan atas suatu makna. Dipersyaratkan bahwa pada huruf-huruf tambahan itu, ya, bahwa huruf-huruf itu menunjukkan suatu makna. Wa huwa, yaitu at-takallumu, makna takallum, pembicara, awil khitabu, yang diajak bicara, nah, lawan bicara, awil ghaibah, awil ghaibah, atau al ghaibah, yakni ketidakhadiran, ketidakhadiran. Bukan ghibah ya. Al-ghaibah. Naam, yani ketidakhadiran. Fal hamzatu tadullu 'ala al-mutakallimi wahdahu mudzakkaran kana aw mu'annatsan. Hamzah, ini rinciannya ya. Baik. Jadi al-hamzah menunjukkan atas mutakallim, pembicara, wahdahu sendiri. Satu orang pembicara. Baik, pembicaranya mudzakkar atau mu'annath. Nahwu aqumu, aku, ya, sedang berdiri atau akan berdiri. Aku, yakni saya sendiri. Nah, satu orang. Dan bisa jadi saya pembicara ini adalah mudzakkar atau mu'annath. Wannunu tadullu ala mutakallimil mu'azzami, atau na'am al-mu'azzimi. Tadullu ala mutakallimil mu'azzimi nafsahu. Wannunu tadullu ala mutakallimil mu'azzimi nafsahu. Nun menunjukkan atas pembicara yang memuliakan dirinya, ya, mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya. Awil ladhi ma'ahu ghairuhu, atau mutakallim alladhi ma'ahu ghairuhu, mutakallim yang bersamanya ada orang lain, jadi dia tidak sendiri. Nahu, contohnya nakumu, yang pada bahasa kita kami, ya, pada bahasa kita apa? Kami. Kami ini bisa jadi satu orang. Nah, sebenarnya nakumu, kami berdiri. Kami, yakni kami sedang berdiri atau kami akan berdiri. Boleh jadi kami ini sebenarnya dia sendiri, hanya saja dia ingin memuliakan dirinya. Nah, dia tidak ingin mengatakan saya, tapi mengatakan kami. Cuma memuliakan diri. Atau dia memang ada, bukan sendirian. Nah, ada orang lain bersamanya. Dia dua orang atau tiga orang, sehingga mengatakan kami. Wal ya'u tadullu 'alal ghaibi. Al ya' menunjukkan al-ghaib, yang tidak hadir. Nahu Zaidun yaqumu. Zaid sedang berdiri atau akan berdiri. Zaidnya tidak hadir. Nah, baik. Bukan mutakallim, bukan juga mukhatab. Wa ta'u tadullu 'ala al-mukhatabi aw al-ghaibah, dan ta' menunjukkan atas al-mukhatab, lawan bicara. Aw al-ghaibah, atau yang tidak hadir untuk muannats, al-ghaib kan mudzakkar. Nahwu anta taqumu. Ini mukhatab. Nah, dan mukhatabnya di sini mudzakkar. Kamu sedang berdiri atau akan berdiri. Wa nahwu hindun taqumu. Ini ghaibah ya. Hindun sedang berdiri atau akan berdiri. Fakullu min aqumu wa naqumu wa yaqumu wa taqumu fi'lun mudari'un, fi'l mudari' liwujudil harfi zaid fi awwalihi, dikarenakan adanya huruf zaid di awal kata itu. Anta taqumu tadi untuk al-mukhatab. Jika mukhatabah bagaimana? Anti, ya, kita ganti jadi anti. Takumu berubah menjadi takumina. Baik. Fa in kanat hadhihi al-ahruf asliyatan ghairu zaidatin, apabila huruf-huruf ini adalah huruf asli, ghaira zaida, bukan huruf tambahan, yakni asli, bagian dari struktur asli kata itu, bukan tambahan. Nahu akala, contoh akala, hamzanya, alifnya itu hamzanya ya, hamza akala, hamzanya adalah struktur asli. Nah, huruf asli bagian dari struktur kata itu, bukan tambahan. Wa naqala, nunnya juga begitu ya. Wa ya'isa, ya. Wa ta'isa, ta. Au kanat za'idatan, atau huruf itu tambahan, lakinnaha, akan tetapi, la tadullu alal makna al-mutaqaddim, tetapi tidak menunjukkan atas makna yang telah lewat. Nahu contoh akrama. Akrama, hamzah ini tambahan, naam, tapi tidak menunjukkan makna al-mutakallim. Wa narjasa, nun juga tambahan, tapi tidak menunjukkan makna al-mutakallim, al-mu'allim nafsahu, atau alladhi ma'ahu ghairu. Wa yarna'a, ya, juga di sini tambahan, tetapi tidak menunjukkan apa? Makna al-ghaib. Wa ta'allama, tak tambahan, tapi tidak menunjukkan makna ish? Makna al-mukhatab atau al-ghaib. Kana al-fi'lu maka, ya, jika demikian, kana al-fi'lu madiyan la mudari'an. Fi'il itu fi'il madi, bukan mudari'. Jadi akala, naqala, ya'isa, ta'isa, akrama, narjasa, yarna'a, ta'allam, ini semua fi'il ish? Fi'il madi, bukan mudari'. Padahal huruf-huruf tambahan itu pada akrama, narjasa, yarna'a, ta'allama, dan huruf-huruf asli pada akala, naqala, ya'isa, ta'isa, itu menyerupai huruf tambahan ana itu fa'il mudhari'. Tapi karena asli pada akala, naqala, ya'isa, ta'isa, dan tambahan pada akrama, narjasa, yarna'a, ta'allama, tapi tidak menunjukkan makna di atas, maka ini adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Difaham ini? Wadih? Barakallahu fikum. Nah, kita cubkan dulu. Jawazna al-waqt. Tafadhal. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.